Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah a'azzani wa a'azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Jurumiyah. Terakhir kita ambil adalah mengenai urutan, penyebutan rincian daripada tingkatan-tingkatan ma'rifah. Sudah kami jelaskan bahwasannya tingkatan-tingkatan ma'rifah barakallahu fikum dengan secara urut a'raful ma'arif ba'dalah bil jalalah az-zamir. Jadi tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah setelah lafzul jalalah Allah adalah zamir. Nah, jadi urutannya dari zamir tersebut. Kenapa kok kita urutkan dari zamir? Karena lafzul jalalah Allah bil ijma' sepakat para ulama bahwasannya lafzul jalalah Allah adalah a'raful ma'arif, tingkatan ma'rifah yang paling tinggi. Mafhum? Sehingga tidak perlu kita urutkan dari lafzul jalalah, tapi dari dhamir setelahnya. Dhamir pertama, kedua ismul alam, ketiga ismul isyarah, keempat semausul, kelima naam al-mu'arraf bi'al, yang keenam naam ahsanta barakallahu fikum, diurutkan itu harus secara urut itu ya, naam tingkatan-tingkatan ma'rifah, naam barakallahu fikum. Jadi pertama zamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, mu'arraf bi'al, yang terakhir yang keenam adalah wa ma'udhifa ila wahidin min hajil khamsah, dan yang disandarkan kepada salah satu lima ini maka dia nanti firud batima udhifa ilaih, kedudukannya seperti yang disandari. Nah, kalau yang disandari dhamir berarti seperti dhamir. Kalau yang disandari alam berarti kedudukannya seperti alam. Ila akhirnya. Naam. Kita lanjutkan sekarang berikutnya barakallahu fikum, ismul isyarah itu ya. Naam barakallahu fikum. Berikutnya mengenai pembagian yang selanjutnya setelah kita menjelaskan masalah kunyah, ism sama lakob ya. Jadi tiga perkara itu biasanya ada pada orang. Naam, kunyah, nama, lakob. Lakob itu gelar. Paham itu ya? Kalau yang punya gelar, enggak masalah dikasih gelar. Misalkan ada orang, dia tinggalnya di pinggir pantai atau pinggir laut, digelari dengan Al-Bahri. Paham ya? Naam, barakallahu fikum Abu Abdullah Muhammad Al-Bahri misalkan. Naam, seperti itu tidak masalah. Sekarang pembagian berikutnya, ditinjau dari susunannya, wayangtasimu al-alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Ternyata alam itu sendiri, yaitu nama, itu terbagi menjadi dua, mufrad dan murakkab. Mufrad itu yang tunggal, satu ketukan, Muhammadun, Zaidun, mufrad namanya. Paham? Nah, tapi kalau yang namanya murakkab itu tersusun dari dua, Abdullahi, dari Abdun dan Labzalalah, ya enggak? Abdurrahman, dari kata Abdun dan Ar-Rahman. Itu berarti murakkab namanya. Nah, murakkab itu sendiri nanti terbagi menjadi tiga. Akan kita lewati nanti. Nah, barakallahu fikum, yang jelas, yang mufrad itu yang bagaimana? Ma laisa murakkaban. Mufrad itu ma laisa murakkaban. Jadi mufrad itu, sebagaimana sudah kita lewati dalam Jurumiyah, barakallahu fikum, itu maknanya pun macam-macam. Sesuai dengan tempatnya dan letaknya. Sesuai dengan apa? Situasi, kondisi, dan tempatnya. Jadi terkadang mufrad maknanya ini, terkadang mufrad maknanya ini, terkadang mufrad maknanya lain, itu sesuai dengan apa? Situasi, kondisi, dan tempatnya dan letaknya tadi. Paham ya? Terkadang mufrad dalam babul i'rab apa? Naam. Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'is sittah. Itu mufrad dalam bab al-i'rab, sudah kita lewati dulu dalam Jurumiyah barakallahu fikum. Nah, kemudian mufrad dalam bab al-kalimah. Al-kalimah. Babul kalimah. Ma dalam babul kalimah. Naam, seperti Zaidun, Muhammadun, itu dalam kalimat loh ya. Ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Dalam babul kalimah sudah kita lewati. Jadi mufrad dan babul kalimah itu ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Sesuatu yang dilafadzkan sekali lafadz. Muhammadun, qalamun, kitabun. Bukan lafadz itu. Itu namanya mufrad. Kemudian mufrad dalam bab al-khabar. Malaysia jumlatan wala syabihan di jumlah. Sesuatu yang bukan jumlah, bukan pula serupa jumlah, nanti akan kita lewati lagi. Mufrad dalam bab la nafiyal jinsi. Dan mufrad dalam bab na'am barakallahu fikum al-munada. Na'am malaysia mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, sekarang ada mufrad dalam babul alam. Mufrad dalam babul alam malaysia murakkaban. Paham ya? Nanti kalau sudah antum ringkas, antum ikutkan itu kalau belum tertulis. Paham ya? Jadi mufrad dalam babul alam ma laysa murakkaban, yaitu sesuatu yang tidak tersusun. Naam, tidak tersusun dari dua kata atau yang semisalnya. Naam. Kita lihat sini. Ka Zaidun wa Hindun, seperti Zaid wa Hind. Naam, Zaidun, Hindun, satu mufrad. Naam. Wal murakkabu salasu aqsam. Wal murakkabu salasatu aqsam. Sedangkan murakkab itu ada tiga macam. Jadi murakkab itu ada tiga macam. Murakkab itu ada tiga macam. Na'am barakallahu fikum, sebagaimana yang kita akan lewati nanti. Jadi al-murakkab itu ada tiga macam. Al-murakkab tarkibnya adalah murakkab idhafi. Naam, murakkab idhafi. Murakkab apa? Mazdi. Murakkab apa? Isnadiyah. Nah, murakkab isnadiyah. Nah, al-murakkab itu tiga pembagian. Kalau murakkab idhafi barakallahu fikum, itu yang di'rab adalah al-juz'u al-awwal. Naam, barakallahu fikum, murakkab idhafi ini. Nah, karena beda-beda nanti. Al-yu'rab. Al-yu'rabu al-juz'u al-awwal. Yang di Arab itu adalah yang bagian pertama. Nah, contohnya Za'a Abdullah. Nah, Za'a Abdullah. Kemudian nanti kami jelaskan lagi ya. Kemudian merokap malam merokap masjid ala di orang al juzu al akhir. Ala di orang al juzu al akhir. Nah, nahwu. Hala wahadihi hadra mautu. Kemudian kalau tarkibnya adalah murakab isnadi yu'rab ala ala hikayah. Nah, yu'rab ala hikayah. Huwa alladhi yu'rabu 'ala al-hikayah. Nahwu za'a turibat Hindun. Saat terlibat Hindun. Na'am barakallahu fikum. Jadi murakkab terbagi menjadi tiga. Na'am. Sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab antum? Belajar apa kitab apa? Pesannya ya. Sudah selesai? Hah? Ini bisa memahami belum? Nah, barakallahu fikum. Perhatikan di sini. Jadi al-murakkab terbagi menjadi tiga. Murakkab idhafi itu yang disusun bentuknya mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf itu adalah yang disandarkan, mudhaf ilaih yang mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang menyandarkan. Bukan. Ungkapannya harus tepat ya. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham ya? Yang disandari. Naam. Ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Nah, alladhi yu'rab al-juz'u al-awwal. Yang kena i'rabnya adalah bagian yang pertama. Za'a Abdullah ini, Abdunya ini. Lafzul jalalah Allah mesti majrur terus sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu enggak ada yang marfu', enggak mansub, enggak ada. Adanya majrur. Nah, majrur tanda asalnya dengan apa? Asrah. Berarti za'a Abdu ini yang kena i'rab. Al-juz' awal kan dua bagian. Abdun sama lafzul jalalah, ya enggak? Abdun itu bagian pertama, Allahi, lafzul jalalah Allah ini bagian kedua. Nah, yang kena i'rab yang mana? Al-juz'u al-awwal. Paham ya? Bagian yang pertama, za'a Abdullahi, ra'aitu Abdallahi, maratubi Abdillahi, yang kena bagian pertama itu. Kalau salah ya? Naam. Murakkab mazzi, sudah kita lewati. Murakkab mazzi ini termasuk dalam bagian ismul ladzillah yang sharif bersama alamiyah. Alamiyah ma'a tarkib mazzi. Nah, itu bagaimana? Susunannya bagaimana sebenarnya? Susunannya itu adalah sudah kita lewati pengertian dari tarkib mazzi. Tarkib mazzi itu susunan yang apa? Yang dua kata dijadikan satu nama. Paham ya? Naam. Jadi, ja'lu kalimataini isman wahidan. Menjadikan dua kata menjadi satu nama. Contohnya apa? Hadar mautun. Ini awal mulanya hadar sama mautun. Dua kata kan dijadikan satu nama tempat daerah di Yaman sana. Hadar maut. Tempat. Nah, ini yang kena i'rab yang mana? Yang juz awal atau juz tsani? Nah, barakallahu fikum alladhi yu'rab al-juz al-akhir. Nah, atau boleh juga anu ganti al-juz al-tsani gitu. Paham ya? Yang kena i'rab itu adalah bagian yang kedua. Jadi bukan hadarnya tapi mautnya nih. Hadhihi hadra mautu, ra'aitu hadra mauta, dhahabtu ila hadra mauta. Karena ismul ladzi sharif, jarnya dengan apa? Fathah. Nah, paham maksudnya ya? Jadi dhahabtu ila hadra mauta. Jadi hadra enggak dipermasalahkan, yang dipermasalahkan itu ada yang maut ini, paham ya? Nah, paham bedanya insyaallah ya. Nah, ini murakkab isnadi barakallahu fikum. Nah, murakkab isnadi. Kalau murakkab isnadi itu i'rabnya enggak nampak. Karena apa? Huwa alladhi yu'rab 'ala al-hikayah. Yaitu yang di'rab nah barakallahu fikum sesuai dengan hikayat atau yang di'rab dengan cara hikayat, didongengkan atau dikisahkan saja, diceritakan toh. Dalam artian sesuai dengan apa? Dalam artian dia nanti harakat muqaddarah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah 'ala al-hikayah. Caranya gitu. Nah terus bagaimana susunan murakkab isnadi itu? Murakkab isnadi itu barakallahu fikum nah, sebuah nama yang disusun dari apa? Dari jumlah, langsung jumlah. Nah, barakallahu fikum, contohnya ada orang masmuka ya akhi, ismi Duribat Hindun. Ada orang namanya Duribat Hindun. Berarti ini ja'a Duribat Hindun, ra'aitu Duribat Hindun, martu bi Duribat Hindun, enggak berubah sama sekali. Nah, harakatnya mana? Muqaddarah. Lah kenapa harakatnya? Muqaddarah ala hikayah. Ini tidak ada dalam jurumiyah ya, ini termasuk mutamimah, penyempurna daripada jurumiyah. Nah, paham ya? Jadi alladhi yu'rab 'ala al-hikayah. Nah, dia itu yang apa? Yang di'rab sesuai dengan hikayat. Maksudnya itu di'rab dengan harakah muqaddarah. Maksudnya ya, maksudnya al-hikayah itu maksudnya adalah na'am barakallahu fikum maksudnya adalah na'am. Maksudnya adalah apa? Yu'rab bi harakatin muqaddarah. Nah, muqaddarah. Nanti kalau tanya mana amin duhurnya apa mana amin duhurnya? Mana amin duhurnya? Al-hikayah. Al-hikayah. Paham ya? Jadi nanti kalau tanya, lemana harakatnya muqaddarah? Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Nah, faktor yang menghalangi dia itu gak nampak itu apa? Al-hikayah. Maksudnya, nah dihikayatkan saja harokatnya itu, enggak nampak itu loh istilahnya. Nah, nanti akan kita lewati, nanti akan kita lewati. Namun yang jelas cara mengirapnya seperti itu. Nah, jadi manam zuhurha, nam al-hikayah langsung kalau enggak masalah. Seperti di sini pun enggak masalah. Istiqol mahalli di harokatil hikayah. Sibuknya tempat tersebut dengan apa? Dengan meletakkan harokat hikayah. Nah, seakan-akan ada harokat di situ sudah dihikayatkan tok itu loh istilahnya. Harokatnya enggak nampak. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Sudah gambaran Allah sebelah. Nah, pertama murakkabun idhafiyun. Pertama adalah murakkab idhafi, yaitu sebuah kalimat atau sebuah, nah itu alam yang apa? Alam yang dia itu disusun disusun dengan cara mudhaf mudhaf ilaih. Nah, mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Nah, setiap yang disandarkan barakallahu fikum, nah atau syarat daripada mudhaf adalah apa? Al-mudhafu labudda an yakuna khalian min al. Nah, kita lewati kan, mudhaf itu harus kosong dari al. Walabudda an yakuna khalian min at-tanwin. Dua syarat ini artinya, nah barakallahu fikum, an yakuna al-mudhafu khalian min al, yang pertama. Yang kedua, an yakuna al-mudhafu khalian min at-tanwin. Jadi mudhaf itu enggak boleh ditanwin, itu hukum asalnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Kemudian kalau mudhaf itu enggak boleh kemasukan al, itu hukum asalnya. Walaupun nanti ada pembahasan mudhaf itu ada yang diperbolehkan kemasukan al, itu ada. Cuman nanti pembahasannya. Kita urutkan sesuai dengan alur yang beliau sebutkan di sini. Nah, kemudian untuk mudhaf ilaih syaratnya satu. Ayyakunal mudhafu ilaih majruran daiman wa abadan. Mudhaf ilaih itu majrur selama-lamanya dan terus-menerus. Enggak ada yang marfu, tidak ada pula yang mansub. Maaf insyaallah ya, kita lihat di sini. Murakkabun idhafiyun nomor 3 itu catatan kaki nomor 3, wa huwa matarakkaba min mudhafin wa mudhafin ilaih, yaitu sebuah kata yang tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Naam. Barakallahu fikum. Terjemahan panjangnya ya, mudhaf ilaih itu yang terkenai sandaran, tapi kan kepanjangan. Mending kita terjemahkan yang ringkas, yang disandari. Naam. Wa hukmuhu, hukumnya kita lihat, yu'rab al-juz'u al-awwal. Yang di'rab adalah bagian yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Ada orang namanya Abdul Razak. Mas muka ya khi ismi Abdul Razak. Berarti nanti ja'a Abdul Razak, ra'aitu Abdul Razak, maratu bi Abdul Razak. Jadi yang kena itu abdnya ini. Nah, barakallahu fikum. Yang kena adalah abdunnya, yaitu al-juz'u al-awwal. Bihasbil awamil, sesuai dengan awamil. Nah, awamil itu apa? Sudah kita lewati ya. Sesuai atau tergantung dengan awamil. Awamil itu apa? Ingat enggak? Apa itu awamil? Sesuai dengan awamil. Apa? Fi'il amr. Fi'il semuanya amil. Itu terlalu khusus. Biar nanti paham itu apa itu awamil itu apa sih? Kan disebutkan dalam bab al-i'rab, babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha. Lafdan aw takdiran. Kan itu disebutkan dalam Rumiyah itu kan? Bahwasanya i'rab itu adalah apa? Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir sebuah kata. Naam, li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha. Dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Lafdan aw takdiran, baik amil tersebut, baik perubahan tersebut secara lafaz maupun secara takdir. Nah, sekarang amil itu apa? Awamil ini jelas jamak ya, mufradnya amil. Nah, amil itu pengertiannya apa? Ingat enggak? Ya, apa? Amil itu apa? Ingat enggak? Ada satu pengertian yang penting yang kalau dihafal itu seolah mudah. Amil itu apa pengertiannya? Ingat, belum? Ingat ya? Naam, amil tu ma'audzaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang menjadikan akhir sebuah kata itu dalam satu keadaan. Itu namanya amil namanya. Jadi semuanya, contohnya za'a zaidun. Enggak boleh za'a zaidan, za'a zaidin. Za'a ini berarti amil, menjadikan akhir kata itu setelahnya itu satu keadaan toh. Ra'aitu Zaidan. Nah, ra'aitu Zaidan. Sekarang ra'aitu Zaidan, Zaidan kan enggak boleh dibaca ra'aitu Zaidun, tidak boleh juga dibaca ra'aitu Zaidan. Satu keadaan toh, Zaidan. penyebabnya Pak Amin, mana namanya ra'aitu. Paham ya? Marartu bi rajulin. Marartu bi rajulin. Rajulin sekarang boleh enggak dibaca rajulan atau rajulun? Enggak boleh, harus rajulin. Kenapa? Karena ada amil sebelumnya, alba. Bukan albi ya, alba. Nah, barakallahu fikum. Sehingga amil itu adalah ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang menjadikan keadaan akhir sebuah kata dalam satu keadaan, itu namanya awamil. Berarti nanti kalau ada akhir kata kok dalam satu keadaan terus tapi tanpa amil, namanya mabni. Si bawahi haula'i, kan haula'i ini kematukan amil atau enggak kematukan amil, tetap haula'i. Enggak ada yang enggak pernah kita dengarkan orang ngomong haula'u atau haula'a. Enggak pernah dengar kan haula'i. Padahal apa? Padahal enggak berubah. Tapi tidak berubahnya ini bukan karena amil. Tapi apa? Tanpa amil berarti mabni. Jadi kalau yang namanya na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am yang membuat akhir kata dalam suatu keadaan tapi masih bisa berubah-ubah, itu amil, berarti dia mu'rab nanti. Na'am. Misalkan amil rafa ya za'a zaidun, amil nasab ya misalkan ra'aitu zaidan, amil jar ya maratu bi zaidin, misalkan ba'nya itu. Na'am. Nanti kita lewati semuanya awamil. Na'am. Kemudian kita lihat sini wa yujarru al-juz'u as-sani 'ala annahu mudhafun ilaih, dan dijar bagian yang kedua yaitu na'am misalkan Abdullah berarti lafdzul jalal Allah sebagai mudhafun ilaih, karena mudhafun ilaih itu harus majrur selama-lamanya, enggak pernah mansub, enggak pernah marfu', mudhafun ilaih itu harus majrur. Na'am. Kemudian untuk mengenai awamil ini sekedar mengulang lagi ya barakallahu fikum, awamil ini pun masih terbagi menjadi dua, awamil yang lafziyah sama yang ma'nawiyah. Ya kan? Awamil lafziyah itu yang nampak semuanya, inna wa akhwatuha, nampak itu amil lafziyah namanya. Kemudian awamil lafziyah yang lainnya, kana wa akhwatuha, nampak enggak kananya? Itu awal lafziyah namanya. Kemudian dhonantu akhwatuha, awal lafziyah. Ja'a, qama, daraba, awamil lafziyah. Intinya al-awamil lafziyah itu allati tadhhar fil lafaz, yang dia itu nampak pada lafaznya. Naam, yang nampak pada lafaznya. Nah, kemudian yang kedua adalah al-awamil al-ma'nawiyah. Ingat enggak? Apa? Yang ma'nawiyah. Ma'nawi itu berarti amilnya enggak nampak itu, tapi ada amil dalamnya. Ada berapa? Sama apa? At-tajarrud, paham ya? Al-ibtida' sama at-tajarrud barakallahu fikum. Nam. Al-ibtida' terjadi pada mubtada. At-tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibil jazm. Nah, tajarrud ini amil ma'nawi, enggak nampak dia. Ibtida' zaidun qa'imun. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ma'nawi enggak? Ma'nawi. Jadi, ma'nawi al-awamil al-ma'nawiyyah allati la tadhhar fil lafaz. Yaitu amil yang tidak nampak pada lafadznya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Insyaallah sudah kita lewati semuanya dalam jurumiyah ini, sekedar mengulang saja agar tambah ingat. Kita lihat sini. Ka Abdillah wa Abdurrahman wa jam'il kuna. Kuna ini apa ini kuna ini? Kuna ini apa kira kuna ini? Apa kuna? Enggak tahu. Kuna apa kuna? Apa? Benar. Kuna itu jamak kunyah. Kunyah itu jamaknya kuna. Nah, barakallahu fikum. Jadi, seluruh kunyah itu juga masuknya tarkib idhafi, ya kan? Ja'a Abu Abdullah. Ra'aitu Aba Abdullah. Ya kan? Ja'a Abu Muhammadin. Ra'aitu Aba Muhammadin. Maratu bi Abi Muhammadin. Yang berubah itu abunya. Jadi kata beliau ini bagus. Contohnya yang murakab idhafi mudhaf mudhaf ilaih adalah Abdullah, Abdurrahman, wa jami'ul kuna, dan seluruh kunyah-kunyah yang ada itu. Dan kunyah itu apa sih kunyah itu? Ingat enggak kunyah? Kunyah? Antum enggak tahu kunyah? Apa? Tahu maksudnya? Tapi belum bisa ungkapkan. Ungkapkan. Kunyah itu adalah sesuatu yang diawali dengan abun atau umun. Dah itu aja, enggak usah jauh-jauh. Itu kunyah. Abu Abdullah kunyah. Ummu Abdurrahman, kunyah bukan? Kunyah. Jadi kunyah itu kalau tanya apa sih kunyah itu? Kunyah itu adalah maksud di Rabbi Abin atau Ummin. Nah, kita latihkan. Kunyah itu yang diawali dengan Abun atau Ummun. Ummu Abbas, kunyah bukan? Kunyah. Nah, Abu Abdullah kunyah. Kunyah seperti itu. Nah, jamaknya kuna ini. Jadi seluruh kunyah itu kalau kita telusuri susunannya mudhaf ilaih. Abu mudhaf, Muhammadin mudhaf ilaih. Sehingga yang kena i'rabnya yang mana? Yang Muhammadin atau abunya? Yang Abu. Al-juz awal. Za'a Abu Abdullah, ra'aitu Aba Abdullah, maratu bi Abi Abdullah. Naam, itu sudah kita lewati semuanya di dalam pembahasan matan jurumiyah. Naam. Berikutnya, wa murakkab mazdi. Nah, wa murakkabun mazdiyun. Nomor 4 bawah itu bisa dilihat. Huwa ma tarakkaba min ismaini imtazaza ahaduhuma bil akhar. Wa sara ba'dal mazdi kalimatan wahidatan wa hukmuhu annahu yu'rabu i'raba ma la yansarif. Kita lihat tarkib mazdi itu adalah sebuah kalimat atau sebuah kata, sebuah kalimat yang tersusun atau apa-apa yang tersusun dari dua isim. Naam, dua isim, dua nama yang apa? Yang salah satu di antara keduanya bergabung. Imtaza, imtayaza atau imtazaja ahaduhuma, maksudnya bercampur. Naam, jadi dua nama itu bercampur dari satu, wasara ba'dal mazdi, dan menjadilah setelah bercampur antara dua nama tersebut atau dua kata tersebut kalimatan wahidah, menjadi satu kalimat. Hadra maut. Dua kata, dua isim kan ini? Hadra, hadrun sama mautun. Hadrun sama mautun. Nah, ini dua isim dijadikan satu nama. Jadi apa? Jadi hadru hadzi barakallahu fikum hadra maut. Seperti itu. Nah, susunannya seperti itu. Hadra maut yang kena yang al-juz ats-tsani. Seperti ba'la baku. Ba'la baku dari kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu berhala, bakun pemilik berhala. Jadi kan satu. Ba'la baku. Nah, seperti itu. Ba'la baku. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Kemudian apa? Kemudian dia di'irab sebagaimana i'rabnya ismul ladzi yang sharif. Ya, naam, jelas. Ya. Hadhihi ba'la baku. Ra'aitu ba'la bakka. Dhahabtu ila ba'la bakka. Seperti itu. Naam, barakallahu fik. Kaba'ala bakka wa hadra maut. Kita lanjutkan lagi, berempat tadi. Ila idha kana makhtuman biwaih fa'innahu yubna ala kasri ala al-afsah. Kecuali kalau susunannya tersebut tersusun dari apa? Dua isim tapi diakhirin waih. Diakhirin lafad waih. Gitu ya. Seperti sibawaihi, mardawaihi, manzawaihi. Paham ya? Amrawaihi. Nah, barakallahu fikum berarti ada waih-waih semua itu. Yang ada waih-waih seperti itu, nanti akhirnya mabni ala kasri, mabniun ala kasri, za'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, maratu bi sibawaihi, seperti itu. Na'am, barakallahu fiik. Kita lihat di sini, kaba'la, na'am, kata beliau di sini, kaba'la bakka, seperti ba'la bakka. Nah, sibawaihi siapa sih? Kita lihat nanti. Kaba'la bakka wa hadra mauta wa sibawaihi. Na'am, sibawaihi masuk dalam murakkab mazdi, cuman dia mabni karena diakhiri dengan apa? Waih. Kan ada orang misalkan mardawai, ada kan? Mardawai, rohawai, Ishaq bin rohawai, ya kan? Rohawaihi, manjawaihi, mardawaihi, seperti itu. Naam. Kita lihat nomor 5 itu. Sibawaih, qala anhu Dzahabi, Imam Dzahabi mengatakan dalam Sir A'lamun Nubala, Imamun Nahwi, Hujjatul Arab, Abu Bishr, Amr bin Utsman bin Qanbur, Al-Farisi, Tsummal Basri. Jadi Sibawaih ini adalah imam dalam masalah nahwu. Dia adalah sebagai hujjahnya orang Arab dalam masalah bahasa Arab ya. Nah, kunyahnya Abu Bishr, namanya Amr bin Utsman bin Qanbur Al-Farisi. Beliau dari Persia aslinya. Nah, kemudian Basri, kemudian Basrah. Nah, Sibawaih beliau punya kitab yang sangat bagus, terkenal kitabnya masalah nahwu, bagus sekali itu. Apa namanya kitabnya? Apa namanya kitabnya? Kitabnya Sibawaih, tahu enggak? Sibawaih ini kan Imam Nahwu, Ahlu Nahwi. Dia punya kitab bagus sekali masalah Nahwu. Kitab apa namanya? Qatr punya Ibn Hisham. Qatr Nada punya Ibn Hisham, lain lagi. Wabernada, Wabal Soda itu punya Ibn Hisham. Syadarud Dahab juga punya Ibn Hisham. Nah, Sibawaih punya kitab masalah bahasa Arab, masalah Nahwu ya. Dan yang semisalnya itu bagus sekali kitabnya. Namanya apa? Namanya apa? Namanya Al-Kitab. Namanya gitu namanya. Namanya Al-Kitab, pakai Al tapi ya. Namanya Al-Kitab itu di Damas waktu itu barakallahu fikum di maktabah perpustakaan itu tebal itu. Dalam artian berjilid-jilid itu karena mungkin sudah ditahqiq ya, tebal. Namanya Al-Kitab. Ya, jadi kitabnya Sibawaih kalau tanya, apa kitabnya Sibawaih? Al-Kitab. Masalah Nahwu. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi Ba'la Bakka Hadramaut ini termasuk tarkib mazi, tapi yang mu'rab. Kalau Sibawaih ini mabni karena diakhiri dengan waih gitu, diakhiri dengan waih. Kemudian yang berikutnya wa murakkabun isnadiyun, dan murakkab isnadi. Ini sudah kita lewati, maksudnya nanti apa? Na'am barakallahu fikum, sebuah jumlah dijadikan nama gitu. Nah, sebuah jumlah dijadikan nama, kita lihat sini. Jumlah itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu kalimat ya. Nanti kalau kalimat bahasa Arab terjemahan bahasa Arab kata. Ya, bingung. Sebuah jumlah berarti kan jumlah menurut apa Arab. Paham ya nanti? Maknanya sebuah kalimat itu. Naam. Kabaraka nahruh wa syabaqarnaha. Kita lihat tarkib isnadi itu apa dulu, nomor 2 itu. Kullu kalimataini usnidat ihdahuma ila al-ukhra. Setiap dua kata yang disandarkan salah satu di antara keduanya kepada yang lainnya. Fasarata jumlatan musamma biha. Akhirnya menjadilah dia sebuah jumlah kalimat yang dinamakan dengannya. Nah, misalkan sebuah dua kata jadikan apa? Sandarkan salah satu di antara keduanya seperti Qoma Muhammadun. Ada orang namanya Qoma Muhammadun. Nah, dijadikan apa? Jadi satu nama kan? Masmuka ya akhi ismi Qoma Muhammadun. Berarti nanti kalau dimasuki amil berarti Za'a Qoma Muhammadun, Ra'aitu Qoma Muhammadun, Maratu bi Qoma Muhammadun. Enggak berubah sama sekali. Karena harakatnya muqaddarah, kita lihat sini. Wa hukmuhu annahu yu'rab bil harakatil muqaddarah. Hukumnya adalah dia itu di'rab dengan harakat muqaddarah. Harakat muqaddarah itu harakat yang tidak mengalami penampakan, disembunyikan harakatnya, tersembunyi. Nah, muqaddarah tapi ada gitu ya. Ada cuman tersembunyi, tidak ditampakkan. Mana min zuhuriha, faktor yang menghalang-halangi untuk tidak bisa nampak adalah istighalul mahalli, sibuknya tempat tersebut bi harakatil hikayah, dengan meletakkan harakat hikayah. Harakatnya cuma dihikayatkan. Muqaddarah. Naam. Paham soalannya ya yang murakab tadi? Mafhum? Mafhum? Naam. Kabarakan nahruh, seperti barakan nahruh. Barakan nahruh itu bawah itu laqabu radulin, sebuah gelar untuk seseorang. Naam barakallahu fikum. Baraka ai maknanya lamia, yang menyala atau mengkilat. Aqul za'a barakan nahruh. Nah, wara itu barakah nahruh, wara itu bi barakah nahruh, enggak berubah sama sekali. Paham ya? Enggak berubah sama sekali, na'am. Tetap keadaannya seperti itu, cuman harakat muqaddarah. Wa syabaqarnaha. Naam, syabaqarnaha itu bahwa itu adalah laqabu imra'atin. Laqab gelar untuk seorang wanita. Ai ibyadda janibuha nam janiba ra'siha. Na'am barakallahu fikum. Yang memutih, na'am barakallahu fikum, pinggir-pinggir kepalanya. Yang jelas apa barakallahu fikum hafizakumullah? Atau rambutnya gitu ya. Yang jelas ini syabaqarnaha atau barakanahruh, dua-duanya tarkib isnadi. Selain ini pun bisa. Sudah kita lewati tadi contohnya ini tadi. Za'a na barakallahu fikum duribat hindun misalkan. Nah, ada orang laki-laki namanya duribat hindun. Ya udah. Za'a duribat hindun, ra'aitu duribat hindun, matbi duribat hindun. Lah mana harakatnya muqaddarah? Man 'amil zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil hikayah. Istighal mahalli bi harakatil hikayah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum. Ismul isyarah sekarang. Pembagiannya berikutnya adalah ismul isyarah. Ismul isyarah ini masih dalam rangkaian ma'rifah. Karena ma'rifah sudah kita lewati. Al-ma'rifatu atau al-ma'arif definisinya apa kemarin? Atau enggak didefinisikan? Sudah kita lewati ya barakallahu fikum. Naam, para ulama menyebutkan untuk masalah ma'rifah, kalau nakirah jelas ada definisinya, nakirah itu. Naam, ismun sya'iyun fi jinsihi. la yakhtasu bihi wahidun duna akhar, itu nakirah, atau kullu masalah dukhulun alaihi alsu, itu nakirah. Nah kalau ma'rifah apa? Tidak didefinisikan. Al ma'rifah apa? Tidak didefinisikan. Tapi bagaimana? Tu'addu wala tuhaddu, itu kaidahnya untuk masalah ma'rifah. Tu'addu itu dihitung, wala tuhaddu, dan tidak didefinisikan. Ma'rifah itu apa? Tanya definisinya, la tuhaddu, tidak definisikan, tapi tu'addu, dihitung. Maksudnya dihitung bagaimana sih? Dihitung secara urut, dhamir, alam, simsyarah, simausul, mu'arraf bi'al, wa ma'udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Ini menunjukkan bahwasanya ma'rifah itu enggak perlu definisi pun paham. Intinya dihitung lima itu. Nah, enam itu dihitung ya, dalam artian kalau enggak menghitung itu enggak bisa. Sisanya nakirah sudah. Mahfum salah ya? Nah, dan definisinya tu'addu wa la tuhaddu. Dihitung tapi tidak didefinisikan. Itu ma'rifah. Naam. Kalau terjemahan bebasnya ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum itu. Cuman tanya definisinya apa? Itu tadi definisinya adalah apa? Naam tu'addu wa la tuhaddu. Pakai kaidah itu. Dihitung tidak didefinisikan. Dihitung aja sudah. Kalau dihitung dihafal secara urut. Naam. Ismul isyarah, isim isyarah yang, jadi isim isyarah adalah kata benda yang fungsinya untuk mengisyaratkan sesuatu. Fungsinya untuk mengisyaratkan sesuatu. Wahuwa, faslun ismul isyarah ma wudi'a li musyarin ilaih, ya kan? Nah, pasal yang baru, ismul isyarah itu adalah ma wudi'a li musyarin ilaih. Yaitu sesuatu yang diletakkan untuk mengisyaratkan kepadanya. Naam, isim isyarah dengan hadha qalamun. Ya kan, hadha qalamun, mengisyaratkan. Nah, atau zalika jidarun, berarti isyarah itu adalah apa? Sesuatu yang memang diletakkan untuk mengisyaratkan kepada sesuatu yang lain. Nah, barakallahu fikum. Tilka nafidatun, misalkan mengisyaratkan. Nah, itu adalah isim isyarah. Isim isyarah. Adapun pembagiannya sudah kita lewati dalam durumiyah atau sebelumnya durusulukwar. Misalnya isim isyarah itu ada yang lil qarib sama lil ba'id. Ya. Nah, lil qurb sama lil bu'd. Untuk jarak jauh ada, jarak dekat ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang jarak dekat untuk mudzakkar hadza hadzani haula'i. Mufrad musana jamak langsung. Hadza hadzani haula'i. Naam. Kemudian yang untuk jarak dekat tapi muannats hadhihi hatani haula'i. Yang jarak jauh untuk mudzakkar dzalika dzanika ulaika. Dzalika dzanika ulaika. Kemudian untuk yang untuk muannats tilka tanika ulaika. Paham? Nah, itu adalah isim isyarah, barakallahu fikum. Naam. Adapun untuk masalah hadza sama hadhihi, itu isim isyarahnya yang mana? Ingat enggak? Zihi. Zanya hadza isim isyarah yang mana? Za. Ha-nya apa? Apa yang tanbih? Apa tanbih? Hak tanbih, hak apa itu? Apa? Peringatan apa? Maksudnya peringatan apa maksudnya? Peringatan surat merot? Apa? Peringatan dari benda yang dimaksud, bukan? Kan ketika orang ngomong hadza qalamun, ya enggak? Hadza qalamun. Ini beda loh kalau antum ngomong za qalamun. Walaupun boleh. Za qalamun boleh enggak? Za qalamun boleh. Ini ada beda. Tapi kalau ada hadza, ada lafaz ha itu, rasanya tergugah enggak rasanya? Rasanya gimana? Rasanya kan kayak istilahnya apa istilahnya itu tergugah itu rasanya. Nah, itu disebutkan para ulama dalam ilmu bahasa Arab ya, tanbih itu maksudnya tanbih apa? Memperingatkan siapa? Yang diperingatkan siapa? Ingat ya antum? Apa berarti fungsinya tanbih, apa fungsinya? Naam, tanbih sami'anil ghaflah itu. Kalau antum teliti, antum cek di kitab-kitab syuruhat itu sebagian dijelaskan bahwa tanbih. Maksud tanbih maksudnya bagaimana? Tanbih sami'anil ghaflah. Memperingatkan si pendengar dari kelalaian. Jadi kalau antum dengar hadza, dengar hadza orang tergugah itu. Apalagi tambah za. Tapi kalau cuman za qalamun itu boleh, cuman belum tergugah. Jadi hak itu al-hak ditanbihi tanbihu sami' al-ghaflah, memperingatkan pendengar dari kelalaian. Naam. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini wa huwa dza lil mufrad al muzakkar. Naam. Untuk mufrad muzakkar dza. Wa dzi, wa dzih, wa ti, wa tih, wa ta lil mufradah al muannatsah. Naam. Itu semuanya enggak ada ha, tapi hanya nanti disebutkan nanti. Wa dzani untuk muannats, untuk mutanna. Wa dzani lil mutanna al muzakkar fi halatir rafa. Naam, ini nanti bukan mu'rab tetap mabni ya. Bukan mu'rab walaupun ucapannya fi halatir rafa, tapi nanti naam barakallahu fikum yang sahih dia nanti mabni. Naam, karena barakallahu fikum termasuk isim-isim mabni ada isim isyarah. Nanti kita lihat. Karena ada yang mengatakan dia mu'rab seperti mutanna, mulhaq bil mutanna, tapi yang sahih dia mabni. Naam, kita lihat. Wa dzani lil mutanna al muzakkar fi halatir rafa. Wa dzaini fi halatayni an-nasbi wal jarri. Jadi kalau misalkan za'a hadzani ar-rajulani atau za'a hadzani ar-rajulani, ra'aitu hadzaini ar-rajulaini, maratu bi hadzaini ar-rajulaini. Nah, kata mereka hadzani sama hadzaini ini adalah mulhaq bil musanna, diikutkan seperti musanna katanya. Tapi pendapat yang sahih tidak. Yang sahih nanti dia apa? Zani itu nanti dia na'am dikatakan apa? Ismul isyarah mabniun alal alif fi mahli raf'in. Kalau nasab nanti ismul isyarah mabniun alal ya fi mahli nasbin. Kalau majrur nanti ismul isyarah mabniun alal kasri mabniun alal ya fi mahli jarrin, seperti itu. Na'am. Jadi yang sahih zani, zaini itu adalah apa? Mabni, bukan mu'rab. Naam, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Naam. Wa zaini fi naam. Wa tani lil musanna al muannats fi hadzal rafa. Nah, tani untuk apa? Untuk musanna muannats ketika rafa. Ha tani. Wa taini fi halatayni nasbi wal jarri. Untuk dua keadaan. Ha taini. Contohnya ja'at hatani al mar'atani. Ra'aitu hataini al mar'ataini. Marartu bihataini al-mar'ataini. Apa maksudnya? Naam, kita lihat. Naam barakallahu fikum hafidhakumullah. Naam, catatan kaki nomor 7 itu. Inti untuk i'rabnya biar nanti tidak bingung. Taqulu akramtu hatainil mar'atain. Engkau mengatakan naam akramtu hatainil mar'atain. Aku memuliakan dua wanita ini. Nah, mengartikannya gitu ya, karena al-ism al-mu'arraf bi'al idza waqa'a ba'da ism isyarah yu'rab bi annahu al-ismu al-mu'arraf bi al idza waqa'a ba'da ism isyarah yu'rab bi annahu badal. Nah, badalnya ingat badal, karena kaidahnya seperti itu. Jadi hadzal rajulu itu beda artinya dengan hadzal rajulun. Bedanya apa? Kalau hadar rajulu dengan hadar rajulun bedanya apa? Ngartikannya? Ngartikannya enggak tahu. Bisa. Bisa. Nah, contohnya ya, hadza kitabun sama hadzal kitab. Ini harus tahu ini karena untuk mengartikan itu penting. Nah, barakallahu fikum. Karena nanti kalau ngartikannya sama ya keliru itu loh istilahnya, enggak sama. Dan barakallahu fiik seperti ini. Naam. Seperti hadza kitabun. Dengan hadzal kitabun ini lain artinya. Irabnya pun lain. Kalau hadza kitabun mutada khabar, ya enggak? Nah, tapi kalau hadzal kitabun bukan mutada khabar lagi. Ini mutada, ini badal. Naam. Gimana cara ngerti bedanya Bang, artikannya itu, Bang? Kalau hadal kitabu sama aja no. Itu sama aja. Ya sama aja. Maknanya sama aja. Ngartikannya kalau badal seperti itu jangan nah ini dulu tapi ini. Badalnya itu ngartikannya. Kitab ini adalah masih butuh lagi setelah, enggak bisa sempurna kayak gini. Ini masih belum sempurna ini, ingat-ingat. Susunan kayak gini belum sempurna, sehingga kalau antum artikan ini adalah kitab keliru. Ini adalah kitab keliru, ini kitab juga keliru. Tapi apa? Kitab ini adalah, jadi kitab ini gitu. Kitab ini adalah hadal kitabu li Muhammadin baru sesuai. Ingat-ingat kaidahnya itu. Jadi al-ismu al-mu'arraf bi'al idza waqa'a ba'da ismil isyarah yu'rab bi annahu badalun. Isim yang ma'rifah dengan al itu kalau jatuh setelah isim isyarah di'rab sebagai badal. Ngartikannya bagaimana? Ngartikannya badalnya dulu baru isim isyarahnya. Kalau ini yang mengartikan hadal kitabu, ini adalah kitab keliru ya, tapi kitab ini adalah, nah, masih butuh lagi enggak setelahnya? Masih. Hadal kitabu li Zaidin dalam. Nah, barakallahu. Ini penting ya, taran terjemahan seperti itu karena ini biar keliru itu loh. Disebutkan dalam Durusul Lughah jilid 1 itu banyak yang model-model seperti ini, cuman harus butuh penjelasan. Naam. Barakallahu fikum, kita lihat di sini. Naam, jadi kata beliau taqulu akramtu hatainil mar'atain wa marattu bi hatainil mar'atain wa dhahiru kalamil musannif annahuma musannayan haqiqatan. Seakan-akan dhahir ucapan musannif, kalau kita perhatikan al mu'alif ini pengarang mutamimah ini, nah barakallahu fikum, siapa pengarangnya mutamimah ini? Sudah pernah belajar mutamimah kan? Sudah kan? Belum? Belum. Siapa pengarangnya? Alhamdulillah mutamimah. Lupa? Hah? Jangan lupa, seperti pemilik matan Jurumiyah itu, cuma bedanya sedikit. Hah? Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini. Udah itu bedanya. Kalau pengarang Jurumiyah kan Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhadi. Jadi bedanya setelah Na'am Muhammad yang kedua. Kalau pengarang mutamimah Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini. Paham tidak ya? Kalau pengarang Jurumiyah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhadi. Paham ya? Ingat-ingat itu ya. Karena kita mempelajari kitabnya itu harus tahu pengarangnya biar tambah seru istilahnya. Paham ya? Nah, gitu. Kita lihat barakallahu fikum. Dohirnya ucapan musannaf di sini seakan-akan kedua-duanya musannaf secara hakikat. Wa annahuma mu'raban. Seakan-akan kedua-duanya mu'rab, ya kan? Ja'a hadzani, ra'aitu hadzaini, martu bi hadzaini. Seakan-akan seperti apa? Ja'a muslimani, ra'aitu muslimaini, martu bi muslimaini. Seakan-akan ya. Seperti itu. Wa wa madhhabu li ba'dhin nahwiyyin, padahal itu pendapat sebagian ahlun nahwi. Wal ladzi dhahaba ilaihi al muhaqqiqun wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang ahlu tahqiq, orang-orang ahlu peneliti, mereka berpendapat di atasnya, dan itu pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annahuma mabniyan, dua-duanya mabni. Tapi terus bagaimana caranya untuk mengi'rabnya? Barakallahu fikum, hamdulillah, kalau dikatakan mabni kan seperti ini. Naam. Ja'a hadzani. Ra'aitu hadzain. Maratu hadzain. Nah, sekarang barakallahu fikum, pendapat yang sahih, naam, bahwasannya apa? Ini bukan mu'rab tapi mabni. Terus bagaimana cara i'rabnya? Ja'a hadzani hadzani hal tanbih dzani ismu isyarah. Mabniun alal alif fi mahali raf'in fa'il. Kalau caranya ya, ra'aitu hadaini, hadaini hal tanbih zaini sebagai apa? Zaini ismul isyarah mabniun alal ya fi mahali nasb maqul bih. Paham? Maratu bi hadaini hal tanbih zaini ismul isyarah mabniun alal ya fi mahali jarin majrurun bil ba'. Nah, terus ya. Paham salah ya caranya? Paham? Paham? Ya, naam. Eh? Nunnya enggak usah dah. Paham ya? Naam, karena intinya alif ya-nya ini aja. Naam, seperti itu. Kita lihat sini. Li wujudi 'ilatil bina' fihi, karena ada sebab atau alasan mabni pada keduanya. Isim isyarah mabni. Wa inna ma ikhtalafa, na'am, wa inna ma ikhtalafa ma'al 'amil. Nadran li surati tasniyah wa yubnayani ala ma yushakil i'rabuhuma min alifin aw ya'in, maka yang sahih naam dia mabni sesuai dengan apa yang dia dikasih apa naam barakallahu fikum harakat i'rabnya, maksudnya itu yang dia mabni sesuai dengan tanda i'rabnya, itu mabni sesuai dengan tanda i'rabnya. Nah, seakan-akan musanna pada Arabnya musanna rafa'in dengan alif, nasab dan jar dengan ya'an itu. Jadi dia nanti mabniun 'alal alif, mabniun 'alal ya', mabniun 'alal ya'. Ini khusus untuk masalah apa? Musannanya isim syarat dan musannanya isim mausul nanti sama. Nah, isim mausul nanti juga mabni. Naam za'aladaini, za'alatain, za'aladani ra'aytul lad, ra'aytul ladaini martubil ladaini, za'at za'atil latani ra'aytul lataini martubil lataini sama i'rab nanti. Mabniun 'alal alif, mabniun 'alal ya', mabniun 'alal ya'. Naam seperti itu. Ya, ini pendapat yang sahih yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Naam. Walil jam'i mudzakkaran kana au muannasan ula'i. Untuk jamak itu sama. Mudzakkar atau muannas sama. Itu ula'i. Naam. Ula'i. Ula'i gimana maksudnya? Ya karena belum dikasih ha'an itu. Mau dikasih ha ula'i sama aja. Ha tanbih itu kan mau dikasih silakan tafadhal, enggak dikasih boleh juga. Enggak harus dikasih, enggak harus. Naam. Bil maddi 'inda al-Hijaziyyin, bil maddi 'inda al-Hijaz, maksudnya menurut ahli Hijaz dibaca panjang ula'i. Ada al-ada, nah barakallahu fikum dibaca panjang seperti itu. Ada hamzahnya itu, hamzah mamdudah. Paham ya? Nah, kemudian kalau menurut selain ahli Hijaz bagaimana kita lihat di sini? Wa bil qasri 'inda tamimiyyin, dan dibaca dengan qasr. Qasr itu dibaca dengan alif bengkok. Menurut apa? Menurut tamimiyyin berarti nanti bacanya bukan ula'i tapi ula. Haula gitu. Ja'a haula. Paham ya? Maratu bi haula tanpa hamzah. Tapi yang afdal yang mana? Hijaziyyin. Kita lihat wa bi hadza tanzil qala ta'ala, dan dengan bahasanya Hijaziyyin ini atau lughahnya Hijaziyyin ini, na'am barakallahu fiikum ahlul Hijaz, datang dalam Al-Qur'an. Ha antum ula'i. Qala ya qaumi haula'i banati. Ya kan? Halo. Wahidaz wal Hijaziyun hum sukan Makkah wal Madinah wat Taif wa makhalifiha. Kama fil qamus. Hijaziyun itu hijaz adalah para penduduk Makkah, Madinah dan Taif dan sekelilingnya. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan na'am. Mafhum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Insyaallah mudah dipahami mengenai isim isyarah ini. Adapun nanti penggunaan ha tanbih, kaf, lam dan semisalnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.